kita hidup di Indonesia yang tidak berhukum pada hukum Allah. Kita, apa kita termasuk berdosa? Kita berdosa kalau kita ikut-ikutan tidak berhukum dan hukum apa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul mengatakan bahwasanya akan muncul umara ta'rifuna wa tungkir. Ta'rifuna wa tungkir. Engkau mengenalnya dan engkau apa? Mengingkarinya. Karena kata Rasulullah, man radhiya wa taba. Yang berdosa itu yang ridha dan dia mengikuti pemimpin yang dolim, yang tidak berhukum dan hukum Islam tersebut. Baru antum apa? Berdosa. Selama ada man angkara faqad salima, kata salam, barang siapa mengingkari maka dia akan apa? Selamat. Kita ingkari hukum yang tidak sesuai dengan hukum Islam, bukan hanya hukum pemerintahan, namun semua hukum yang tidak sesuai dengan hukum Islam, dalam masalah akidah, ibadah, dalam masalah muamalah yang tidak sesuai dengan hukum Islam, kita wajib mengingkarinya. Meskipun harus apa? Hanya dengan hati saja. Itu insyaallah kita apa? Tidak akan berdosa. Rasul mengatakan man ankara faqad bari. Barang siapa yang mengingkarinya, dia akan selamat dari dosa. Walakin man radhiya wa taba. Yang dosa itu yang ridha dan dia mengikuti ajaran tersebut. Jadi sekali lagi, kita harus wasat pertengahan. Jangan seperti kelompok teroris yang mereka mengatakan, kalau kita hidup di negeri ini kita akan berdosa karena kita apa? Di bawah hukum tauhid, kata mereka. Sedangkan mereka sendiri apa? Tinggal di negeri kita. KTP-nya KTP Indonesia. Uangnya juga uang Indonesia. Mereka apa? Tidak konsisten. Maka sekali lagi kita katakan, kita bukan seperti kelompok teroris. Kita katakan setiap hukum yang bertentangan hukum Islam kita ingkari. Namun tidak boleh kita gegabah langsung mencap orang itu kafir karena tidak berhukum dan hukum al-Islam. Dan juga kita pertengahan dari kelompok apa? Liberal, yang mereka membolehkan semua hukum, bahkan menyamakan hukum Islam dengan hukum barat, bahkan mungkin melebihkan hukum barat daripada hukum al-Islam. Kita pertengahan, kita mengatakan hukum Islam itu wajib kita apa? Pegang erat dalam semua bidang agama, dalam semua bidang kehidupan ini. Baik dalam masalah akidah tadi, ibadah, muamalah, dalam masalah pemerintahan, dan semuanya wajib berhukum dengan hukum Islam. Namun tidak boleh kita gegabah mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum al-Islam tersebut. Karena inilah yang disampaikan oleh para ulama al-sunnah wal-jamaah. Sekali lagi kita pertengahan dalam masa ini dari kelompok tadi teroris dan dari kelompok apa? Liberal. Apakah kita sama halnya orang yang berhukum pada Ilyasik seperti bangsa Tatar zaman dulu? Tidak sama. Antum nanti bisa lihat kalau mau ya. Kita pernah menulis bantahan kepada kelompok teroris yang sering membawakan hujah seperti ini, yaitu di kita di majalah Adz-Dzakhirah tentang judulnya Ibnu Katsir bukan Khawarij. Bahwasanya kelompok Tatar itu kafirnya atau Ilyasik itu kafirnya bukan masalah dia berhukum dengan selain hukum Allah saja, namun mereka juga menyembah matahari. Banyak kesyirikan, kekafiran mereka. Makanya dikafirkan Temia, dikafirkan Miketir, bukan hanya dalam masalah apa? Tidak berhukum dan hukum Allah. Nanti antum lihat dalam majalah yang sudah pernah kita tulis dulu, yang berjudul Ilmu Kathir bukan Khawarij. Dan ini memang termasuk subhatnya kelompok teroris untuk mengkafirkan yang tidak berhukum dan hukum Islam. Namun sekali lagi, mereka ini adalah orang-orang yang pelin-pelan, mengatakan Indonesia kafir, namun apa? Enggak hijrah-hijrah. Tidak mau apa meninggalkan Indonesia. KTP-nya masih KTP Indonesia. Kemudian juga apa? Mereka terkadang masih juga berhukum dan selain hukum Allah. Masih masuk ke pengadilan. Sebenarnya apa? Itu termasuk berhukum dan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu pernah kita dapati keajaiban dan sekaligus sesuatu yang memprihatinkan. Dulu pernah kita membantah buletin mereka yang judulnya Sautul Jihad. Ada satu bab yang sangat ekstrim sekali, yang intinya yang berhubungan dengan departemen kementerian tauhid maka dia kafir. Namun mereka tulis di atas buletin itu, buletin ini disahkan atau diterbitkan oleh Yayasan Tafaqquh Fiddin dengan rekomendasi Minkuham. Sebetulnya apa? Senjata makan tuan. Bahwasanya mereka juga apa kafir karena mereka sendiri apa berhukum dan hukum tauhid. ya, berhukum dengan apa? Kematian, hukum dan ham. Ini sekali lagi mereka itulah. Ayat kalau ahli bidah sudah pernah kita sampaikan kemarin, itu ciri ahli bidah plin plan, tidak bisa apa konsisten.